satu, dua, tiga. Satu sendok di sahur dan buka. Ada tiga madu alaminya, menjaga puasa bareng madu rasa. Nomor satu dari madu rantu. Nomor dua madu hutan kita. Nomor tiga kelengkeng kaya rasa. Ingat madu rasa, satu, dua, tiga. Madu rasa asli, satu.